Aku tak tahu bila kau selalu saja diam membisu. Katakan apa yang sedang kau rasa. Mungkin aku belum bisa memahami keinginan isi hatimu. Katakanlah kepadaku. Masihkah dirimu ragukan aku kini? Aku mengerti seluruh hidup dan matiku akan kuberikan, kurelakan, kupersembahkan segalanya hanya kepadamu. Percayalah aku. Yang lihatlah bulan bintang pun tahu betapa diriku begitu membutuhkanmu. Sayang jangan kau pergi dari sisiku. Tetaplah bersinar menerangi setiap langkahku. Lihatlah bulan bintang pun tahu betapa diriku begitu membutuhkanmu. Sayang jangan kau pergi dari sisiku. Tetaplah bersinar menerangi setiap langkahku. Sayang lihatlah bulan bintang pun tahu betapa diriku begitu membutuhkanmu. Sayang jangan kau pergi dari